Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, jamaah salat maghrib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang hakikatnya nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut merupakan ujian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mengembalikan kita semua sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup yang memiliki jiwa pasti akan mati. Walanabluukum bil khairi wasyarri fitnatan wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan adanya kenikmatan yang baik-baik dan adanya ujian-ujian kejelekan dan selain sebagainya. Fitnatan, betul-betul sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan atas kenikmatan yang diberikan tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia hidup di dunia bukanlah dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diciptakan, disiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, namun terus tidak dibiarkan begitu saja. Mau makan, mau minum seenak sendiri, mau berjalan semau sekehendak hati, tidak demikian. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah, kemudian diperintah dan dilarang. Sebagaimana hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya, am hasibtum, Allah ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutroka suda, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja setelah diciptakan, diberi rizki dan seterusnya. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah tentang ayat ini dalam surat Al-Qiyamah, kata beliau, ela yu'mar wala yunha, apakah manusia barakallahu fikum dibiarkan begitu saja, tidak diperintah dan dilarang? Justru kita hidup di dunia diperintah dan dilarang. Seluruh perintah Allah harus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan larangan Allah harus kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan itulah, barang siapa yang tidak melakukannya, maka dia terjatuh ke dalam dosa. Ke dalam dosa. Di mana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dalam pembahasan sab'ul mubiqat, yaitu 7 perkara yang bisa menghancurkan, merupakan dosa-dosa besar. Di mana pada pertemuan yang telah lewat telah kita singgung sedikit menukilkan kalam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Jawabul Kafi tentang bahayanya melakukan maksiat ataupun dosa-dosa besar. Maka kita kembali kepada risalah Sab'ul Mubiqat yang kita masih berada dalam halaman yang ke-11. Setelah beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan beberapa ayat Al-Quran yang diterangkan oleh As-Sa'di rahimahullah tentang ayat yang dibawakan di sini, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman diantaranya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31 tentang jaminan bagi orang-orang yang mau meninggalkan dosa-dosa besar. In tajtanibu kabairo matun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari kalian kejelekan-kejelekan dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian kepada tempat kembali yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi juga membawakan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-32, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan orang-orang, mensifatkan orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa yang berupa fawahish, dosa besar, kabair, telah diterangkan oleh Al-Sa'di rahimahullah, kabairlah dosa-dosa besar yang tidak ada kaitan dengan syahwat. Adapun fawahish adalah di sana ada syahwat yang mendorong kita untuk melakukannya. Seperti zina, na'am, seperti minum khamr, ada syahwat di sana. Adapun yang al-kabair, dosa besar, seperti membunuh manusia, perbuatan syirik, ini tidak ada hasrat ataupun tidak ada dorongan hawa nafsu, syahwat yang mendorong kita untuk melakukannya. Namun semuanya tergolongkan dosa-dosa besar, ya, yang bisa menghancurkan daripada amalan-amalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari ayat-ayat di atas diterangkan oleh At-Tufi rahimahullahu taala sebagaimana beliau katakan di dalam kitab Al-Irsyad Al-Ilahiyah Ilal Mabahithil Usuliyah pada jilid yang kedua halaman 22 sampai dengan 24. Maka kata beliau bahwasanya pembagian dosa-dosa na'am menjadi, kata beliau, dan pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil, di mana dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan amalan-amalan kebaikan dan dosa-dosa besar tidaklah diampuni kecuali dengan bertaubat pelakunya. Ini sesuai dengan syariat dan sesuai dengan urf, apa yang dikenal oleh manusia. Ini demikian. Artinya pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil ini merupakan perkara yang harus ataupun harus diyakini, dan itu pembagian yang sesuai dengan pengertian syariat dan pengertian adat manusia. Ini demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat-ayat di atas menunjukkan tentang bahwasanya dosa-dosa terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Di mana dosa-dosa kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir." Rasulullah bersabda, as-salawatul khamas, salat lima waktu. Al-jum'atu ilal jum'ah, ibadah salat Jum'at menuju Jum'at yang berikutnya sampai dengan Jum'at yang berikutnya merupakan kafaratun, pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya. Malam tughsyal kabair, malam tu'ta, selama orang tersebut tidak melakukan dosa-dosa besar. Hadis ini barakallahu fikum merupakan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 233. Maka dari hadis-hadis ini ataupun yang lainnya masih banyak, dibawakan di sini satu hadis saja, maka menunjukkan di sana bahwasanya dosa terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dan diterangkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, binaan ala hadal hadis wa ghairihi minal ahadisi sahihah, maka dibangun di atas hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang sahih yang semakna dengan ini, bahwasanya Allah akan menghapus dosa-dosa kecil selama orang tersebut tidak meninggal atau orang tersebut mau meninggalkan dosa-dosa besar. Maka kata beliau, qarrara ahlu sunnati anna ta'at tukaffiru shagha'ir, bahwasanya perbuatan ketaatan kepada Allah ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Naam, bisa menghapus dosa-dosa kecil. Naam, bahwasanya perbuatan taat bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kata beliau, kata Adz-Dzahabi rahimahullah, ma'ada minadz-dzunubi, naam, ma'ada minadz-dzunub fa'amruha ilallahi ta'ala wa ma'adaha minadz-dzunub, adapun selainnya, selain dosa-dosa kecil berupa dosa-dosa besar, ya, selain dosa-dosa kecil, ya, yang berupa dosa-dosa besar, sebagaimana nanti kita akan mengetahui apa itu dosa-dosa besar, maka urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki disiksa, tidak diampuni. Namun kalau orang tersebut adalah ahli tauhid, bukan pelaku kesyirikan, maka orang tersebut seorang muslim yang ketika meninggal nanti, tatkala Allah menghukumnya dengan dosa-dosa besar, akan diangkat masuk ke dalam surga. Namun kalau syirik dan tidak bertobat dengan perbuatan syirik tersebut, maka orang tersebut kekal di neraka, khusus bagi orang yang muslim. Sehingga di sini merupakan pembeda keyakinan yang benar dengan keyakinan yang menyimpang. Bahwasanya ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lurus, mereka berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa-dosa besar dari kalangan muslimin, malam yuhillu, selama mereka tidak menghalalkan dosa besar tersebut, maka tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak dikafirkan. Kalau Allah menghendaki, maka Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki, Allah akan hukum orang tersebut dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan, namun tidak kekal di neraka. Ini keyakinan ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda di sana sebagian kelompok dari kaum muslimin yang merupakan induk kelompok-kelompok menyimpang dan sesat yang sampai Allah kehendaki nanti akan terus bercabang dan bercabang, yaitu kelompok khawarij. Kelompok khawarij yang mereka punya keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir, sudah keluar dari Islam dan tempatnya di neraka nanti di akhirat, ya, tidak dikeluarkan dari neraka. Ini demikian. Adapun ahli sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa-dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kata beliau, fal wajibu ala sahibiha taubah minha. Akan tetapi walaupun demikian, yang wajib bagi para pelaku dosa-dosa besar adalah bertaubat, berhenti dari melakukan dosa-dosa besar. Ya. Wa annallaha yaghfiruha duna syirki, dan sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut dengan taubat, ya, dengan bertaubat. Ini demikian. Dengan bertaubat. Ya, kecuali perbuatan syirik, kalau orang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik. Namun kalau dia sebelum meninggal bertaubat dengan taubatan nasuha, maka orang tersebut pun diampuni dari dosa-dosanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini merupakan pelajaran yang penting bagi kita untuk mengetahui seseorang di atas al-haq atau tidak adalah suatu keyakinan yang ada pada diri mereka. Kalau dia meyakini bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir, kekal di neraka, maka orang tersebut ada padanya pemikiran khawarij. Ada padanya pemikiran khawarij, ya. Ini suatu pemikiran yang berbahaya, sehingga mereka mudah mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka dengan ringannya menumpahkan darah kaum muslimin, sehingga mereka barakallahu fikum dengan mudahnya memerangi, merampas serta mencuri harta milik kaum muslimin. Ini demikian, ya. Inilah kelompok-kelompok yang menyimpang, yang akhirnya mereka terjatuh pada akidatut takfir, yaitu mengkafirkan seorang di luar golongannya. Ini dengan sebab keyakinan mereka meyakini orang yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Adapun yang benar adalah seorang muslim yang terjatuh pada perbuatan dosa besar dengan catatan malam yastahilluh, selama orang tersebut tidak menganggap itu halal baginya, ya, maka orang tersebut di bawah kehendak Allah. Dikatakan dia adalah seorang muslim yang fasikun bikabirotihi, dia fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Bukankah kafir? Di akhirat nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengazabnya dengan kadar dosa yang dia langgar. Ini demikian, barakallahu fikum. Maka kemudian oleh karena itu, ya, setelah kita mengetahui bahwasanya dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan perbuatan taat, adapun dosa besar tidaklah bisa diampuni melainkan dengan pelakunya bertaubat, taubatan nasuha. Bagaimana bentuk taubat nasuha? Adalah orang tersebut, dia itu pertama, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin tentang menyampaikan syarat-syarat taubat, kata beliau rahimahullah, hendaknya orang tersebut melakukan atau memenuhi 3 syarat diantaranya. Yang pertama, an yaqla'a minadz-dzunub, orang tersebut berhenti dari dosa yang dia lakukan, berhenti dari dosa yang dia langgar. Kemudian yang kedua, wa ayyandama 'alaiha, dan orang tersebut menyesali dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Kenapa saya melakukannya? Sungguh saya menyesal menyia-nyiakan usia saya, menyia-nyiakan kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada saya. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, setelah menyesali dan berhenti, maka orang tersebut berazam, bertekad alla ya'uda ilaiha, untuk tidak kembali melakukannya. Ini orang tersebut taubatan nasuha. Maka ditambahkan oleh Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin, adalah hendaknya orang tersebut pun melakukannya dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melakukannya ikhlas semata-mata, hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini taubatan nasuha, bertobat dengan tobat yang benar. Harus orang tersebut, barakallahu fikum, dia itu berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua adalah orang tersebut menyesali perbuatan dosa yang dia langgar, karena memang berbahaya. Kita kemarin di pertemuan yang lalu telah mengetahui efek samping dari pelaku perbuatan dosa, mengharamkan rezeki, ya, menjadikan hatinya tertutup dan seterusnya. Ini demikian. Kemudian yang ketiga adalah orang tersebut berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu penting bagi kita mengetahui apa itu dosa besar, ya. Adapun dosa kecil adalah yang selain dosa besar, ya. Yang itu bisa diampuni dengan perbuatan taat. Namun bukan maknanya terus kita meremehkan dosa-dosa kecil, ya. Kenapa demikian? Dikarenakan beberapa sebab. Karena yang namanya perbuatan dosa atau orang yang melakukan dosa kecil digambarkan seperti orang yang mengumpulkan ranting kayu bakar. Ini demikian. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ya, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa itu saghirah, kecil, ya, tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan israr terus menerus. Tidak ada sebuah dosa itu dikatakan dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa itu menjadi besar kalau orangnya tersebut bertobat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dihapus dosa-dosanya. Sehingga barakallahu fikum, tatkala kita mengetahui walaupun dosa itu kecil tidak diremehkan. Disebabkan orang yang mengumpulkan dosa-dosa kecil seperti orang yang mengumpulkan ranting kayu bakar. Maka di sini kata beliau, fata'ayyana alaina, maka wajib atas kita, al-fahsu anil kabair mahi, untuk mencari apakah dosa-dosa besar, ya, tentang mencari tentang dosa-dosa besar apakah itu, untuk membahas apa itu dosa besar yang bahwasanya tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan taat. Orangnya masya Allah taat sholat dan sebagainya. Di antara dosa besar adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Walaupun sholat, sodakohnya banyak, ini amalan-amalan taat, namun berbuat syirik tidak diampuni. Tidak diampuni karena melakukan dosa besar. Oleh karena itu barakallahu fiik, kapan diampuninya? Kalau bertaubat. Kalau bertaubat. Ini demikian. Dan fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'iri mahi, maka wajib atas kita untuk membahas dan mencari tentang apakah itu dosa besar. Likai yajtani bahal muslim, agar supaya seorang muslim menjauhi dosa-dosa besar setelah dia mengetahuinya. Fawajadnal ulama, maka kita dapatkan para ulama tatkala mendefinisikan dosa-dosa besar, mereka qad ikhtalafu fiha, mereka berselisih tentang definisi dosa-dosa besar. Diterangkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsir Zadul Masir mengenai ayat surat An-Nur ayat yang ke-31, maka beliau menyatakan bahwasanya para ulama menafsirkan tentang kabair adalah dengan banyak pendapat. Beliau memaparkan sekitar 11 pendapat. 11 pendapat. Tidak kita rinci, yang jelas para ulama berbeda pendapat tentang batasan apa itu dikatakan dosa besar. Namun di sini akan dikatakan faqila hiya sab'. Dikatakan ada yang berpendapat dosa besar terbatas hanya 7 perkara saja. 7 perkara saja, yaitu yang akan dibahas dalam kitab ini, ya. Apa saja itu? Yaitu yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Ijtanibus sab'al mubiqat, maka jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan dan menghancurkan. Disebutkan di antaranya fadzakara syirka, perbuatan syirik, awis sihir, wasihir, dan juga berlaku melakukan sihir, wa qatlan nafsi, membunuh manusia, jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akla malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini demikian ya, 7 di antaranya. Wa aklar riba, memakan harta riba. Ini demikian. Wa tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri tatkala kita berada di 2 pasukan yang sedang bertikai, kaum muslimin dan orang-orang kafir sedang berperang, berkecamuk peperangan kaum muslimin dan kafir. Kita berada di pasukan muslimin terus kita melarikan diri. Ini termasuk dosa besar. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah qadfal muhsanatil mu'minat, yaitu menuduh seorang mukmin berzina. Ini dosa-dosa besar. Dikatakan dosa besar, jumlahnya ada 7. Cacahe wonten 7. Dosa besar cacahnya ada 7. Katanya di sini dikatakan pendapat pertama. Apa saja itu? Perbuatan syirik, sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Yang keempat adalah memakan harta anak yatim. Yang kelima, memakan riba. Yang keenam, melarikan diri dari pasukan yang sedang bertempur, yaitu kita berada di barisan muslimin. Demikian. Yang ketujuh adalah menuduh seorang mukmin melakukan perbuatan zina. Ini demikian. Maka ini merupakan dosa-dosa besar, al-kabair, yang tidak diampuni kecuali kalau orang tersebut bertaubat. Ini demikian. Ini pendapat pertama. Ya. Mengatakan demikian. Ya. Waja'an ibn Abbasin, datang dari Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan, qala hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'. Bahwasanya dosa-dosa besar itu jumlahnya kalau dikatakan 70 itu lebih dekat kepada kebenaran dibanding yang dikatakan sekitar 7 saja. Artinya lebih dari itu, lebih dari itu. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab asal daripada risalah ini, dalam kitab Al-Kabair, beliau menjumlah dosa-dosa besar menjadi di atas 70, sekitar 76. Disebutkan satu persatu, ini demikian. Ya, hanya saja ini sekedar cuplikan saja, 7 dosa-dosa besar. Ini demikian. Ini demikian. Maka kata beliau, wasadaqa wallahi ibn Abbas, wasadaqa wallahi ibn Abbas, dan telah benar demi Allah. Siapa? Ibn Abbas rahimahullah, radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas telah benar. Banyak sekali dosa-dosa besar itu, tidak sebatas 7. Hanya saja yang 7 ini terkumpul dalam satu hadis, terkumpul dalam satu hadis. Namun demikian, yaitu hadis Abi Hurairah. Ya. Namun demikian, sehingga bagaimana? Ternyata ada pendapat yang menyatakan 70. Pendapatnya Ibnu Abbas. Ada pendapat yang menyatakan 4. Ada yang menyatakan hanya 3 saja. Hanya ada pendapat yang lain mengatakan 11 dan yang lainnya. Ya. Maka ini sungguh-sungguh sangat, kata Ibnul Jauzi, sampai berapa? 11 pendapat. 11 pendapat. Ya, kata maka kata Adz-Dzahabi di sini, wa ammal haditsu, adapun hadis yang membicarakan tentang dosa besar, disebutkan 3 dalam hadis Abi Bakrah, disebutkan 3. Ya, dalam hadis Abdullah bin Umar 4 saja, ya. Dalam hadis Abi Hurairah di sini disebutkan 7 di antaranya. Maka hadis-hadis yang menyebutkan tentang dosa-dosa besar tersebut, fama fihi hasrul kabair, bukan berarti itu adalah membatasi dosa-dosa besar. Ya, membatasi dosa-dosa besar itu hanya Rasulullah menyebutkan contoh beberapa dosa besar. Artinya demikian, ya. Walladhi yattajihu wa yakumu alaihi dalil, sehingga kalau begitu rumusan ataupun juga dhabit, patokan sesuatu dikatakan dosa besar adalah bagaimana? Lah inilah yang akan disebutkan definisi daripada dosa besar. Walladhi yattajihu wa yakumu alaihi dalil. Maka definisi yang mengarah atau terarah dan tegak atasnya dalil adalah dosa besar. Anna manirtakaba hauban min hadil adhaim, yaitu bahwasanya orang yang melanggar salah satu dosa daripada dosa-dosa besar ini, ya, mimma fihi haddun, yang di dalamnya ada had, ada ancaman, ditegakkan hukum had fid dunya. Seperti apa? Seperti sariqah, seperti mencuri, ya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, ya'malun di sini Allah Ta'ala berfirman, para pencuri laki-laki maupun wanita, maka hendaknya dipotong tangan keduanya sebagai balasan atas mereka apa yang mereka amalkan. Ini berarti mencuri adalah dosa besar. Nah, demikian karena ada had di dunia. Demikian, ya, orang yang berzina ini juga ditegakkan rojam bagi orang yang telah muhson, telah mengalami pernikahan. Berzina maka harus dirajam, dilempari batu sampai dengan meninggal. Kalau ternyata masih jaka ataupun gadis yang belum pernah menikah, maka didera, dicambuk selama dengan jumlah 100 kali cambuk. Ini berarti di sini merupakan dosa besar. Ini definisi dosa besar adalah dosa-dosa orang yang melanggar dari salah satu dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang di dalamnya ada ancaman, ditegakkan had, hukuman di dunia. Hukuman di dunia. Atau kal qatli wa zina, seperti qatl, membunuh jiwa yang diharamkan, ya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka orang tersebut dikisos, dibunuh pula. Sehingga para ulama menyatakan, seandainya engkau dipaksa untuk melakukan pembunuhan dengan ancaman, kalau kau tidak membunuh, aku bunuh engkau, atau aku bunuh anak istrimu, maka orang tersebut tidak boleh membunuh. Walaupun jiwanya yang jadi tebusannya, tetap tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena seandainya dia membunuh, istrinya selamat, dia pun akan dibunuh. Karena membunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, "La yahilu dami mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah illa bi ihdats salas." Tidak halal, tidak boleh ditumpahkan darah seorang muslim yang dia telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Apa itu? Disebutkan oleh Rasulullah, as-sayyibuz zani, seorang yang telah pernah menikah kemudian berzina, maka dirajam, dibunuh dengan dirajam. Ini demikian, inilah pembunuhan yang hak, yang boleh oleh dibolehkan oleh syariat. Kemudian yang kedua, waqatlun nafsi, ya. Orang tersebut membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membunuh jiwa yang diharamkan dengan sengaja, maka dikisos, maka dikisos, balas dibunuh. Ini demikian. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Orang tersebut meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari Islam, maka dimintai taubat. Kalau tidak bertaubat, baru dibunuh. Ini demikian. Ini hukuman orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman dibunuh di dunia. Nah, ini demikian. Seperti qatl, membunuh, wazina, demikian pula berzina tadi, wassaraqah. Wassariqah yaitu mencuri. Ini demikian. Ini yang pertama, patokannya kalau ada had di dunia, berarti itu adalah dosa besar. Aw jaa fihi wa'idun fil akhirah min adzabin aw ghadabin aw tahdid, atau datang padanya, ya, dalam perlakuan dosa tersebut wa'idun, ancaman fil akhirah, di akhirat nanti, berupa akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. atau ghadab, kemurkaan Allah, wa tahdid, dan ancaman. Ya, ini tahdid merupakan ancaman yang keras, atau ancaman yang keras. Nah, demikian sangat ada ancaman yang keras, adanya kemurkaan Allah dan azab yang pedih bagi mereka, maka ini merupakan dosa besar seperti perbuatan syirik. Maka itu dosa besar. Kenapa Allah Ta'ala berfirman, innahu mayusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidzalimina min ansar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72, innahu mayusyrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka faqad harramallahu alaihil jannah, Allah telah mengharamkan atas orang tersebut untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, orang tersebut tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang yang zalim dengan perbuatan syirik. Ini na'udzubillah min dzalik, berarti merupakan perbuatan dosa besar. Au lu'ina fa'iluhu 'ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula termasuk dosa besar adalah apabila lu'ina fa'iluhu, pelakunya dilaknati melalui lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau demikian, ya, Rasulullah mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid wa la tattakhidul quburo masajid fa inni anhaakum an dzalik. Rasulullah mengatakan Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal yang demikian. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim. Ini demikian. Rasulullah menyatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah telah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebabnya apa? Karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Berarti menjadikan kuburan sebagai masjid ini merupakan perbuatan dosa besar. Apa itu menjadikan kuburan sebagai masjid? Diterangkan oleh para ulama, maknanya diantaranya adalah orang tersebut membangun masjid di tanah pekuburan. Membangun masjid di tanah pekuburan. Atau yang kedua, orang tersebut sholat di atas kuburan. Sholat di atas kuburan atau menghadap ke kuburan. Ini maka tidak boleh yang demikian. Ya, ini termasuk kategori menjadikan kuburan sebagai masjid. Termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Nah, ini demikian. Maka kalau ternyata demikian, ada wa'id, ancaman dari Allah di akhirat berupa azab, kemurkaan ataupun juga ancaman yang keras, serta ada di sana ditegakkan hukum had di dunia berupa dibunuh ataupun dipotong tangannya, demikian, atau dirajam, maka demikian pula apabila dilaknati melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka fa innahu kabiratun wala bud, ya, maka itu adalah dosa besar, wala bud, sudah pasti. Sudah pasti itu merupakan dosa besar, ya. Ini demikian, ya. Ini demikian yang tadi banyak macamnya terangkum dalam berarti dhabit, patokan sebuah dosa dikatakan besar kalau dilaknati pelakunya, ya, oleh melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, atau ditegakkan hukum had di dunia, atau Allah ancam dengan azab yang pedih, atau dengan apa namanya, para kemurkaan dan ancaman yang sangat di akhirat nanti. Maka ini dosa besar. Ini demikian. Jadi sangat banyak, tidak terbatas sekedar 7 saja. Ma taslimi dzalika anna ba'dal kaba'ir akbaru min ba'din. Persamaan kita menerima definisi tadi dan meyakini dosa besar itu banyak, namun kita meyakini pula bahwasanya anna ba'dal kaba'ir, sebagai bahwasanya sebagian dosa besar, akbar mim ba'd, lebih besar daripada dosanya daripada yang lainnya. Lebih besar dosanya daripada yang lainnya. Ini demikian, ya. Ini demikian. Sehingga dosa-dosa besar itu adalah juga darokat, tingkatnya lebih parah itu. Yang satu lebih parah daripada yang lainnya. Demikian, ya. Bertingkat-tingkat, ya, tingkatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali adalah perbuatan syirik, kecuali kalau pelakunya bertobat dengan taubatan nasuha. Ini demikian, ya. Bertobat dengan taubatan nasuha. Sehingga kata beliau, ala taro annahu ada syirka billahi minal kabair. Bukankah engkau melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap atau menghitung mengelompokkan syirik kepada Allah merupakan perbuatan dosa besar, ma'anna murtaqibahu mukhalladun finnar, bersamaan pelakunya orang yang melanggar perbuatan syirik tersebut adalah kekal di neraka, kekal di neraka, wala yughfaru lahu abada, tidak diampuni selama-lamanya, tidak diampuni selama-lamanya. Ini demikian berdasarkan ayat tadi, innahu mayusyrik billah, sesungguhnya orang yang melakukan atau dibawakan ayat-ayatnya nanti. Di sini Allah taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa duna dzalika, di bawah kesyirikan, lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini demikian. Dan juga waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, bagi orang yang berbuat syirik. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Wa ma'lidzalimina min ansar, tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang berbuat syirik. Ini pengetahuan yang harus kita tanamkan, bahwasanya pelaku dosa besar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah di bawah kehendak Allah. Namun perbuatan syirik ini tidak diampuni kalau pelakunya tidak bertobat sebelum meninggal, dan dia kekal di neraka. Ini kita mohon kepada Allah untuk senantiasa memberikan kepada kita tambahan pengetahuan, dan selalu memberikan kepada kita hidayah untuk bisa jauh dari dosa-dosa besar, dan Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, serta orang-orang yang kita cintai dari kalangan muslimin untuk senantiasa taat kepada Allah, dan diberikan taufik berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Ada kekeliruan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.